Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, Pak Masdar dari PBNU yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai. Kita Fatihah dulu ya, khusus buat Al-Mafurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menterjemahkan apa yang jadi tema pengajian kita kali ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun FORDEM, Forum Demokrasi, sebuah lembaga bukan hanya bisa harus kita lihat dari ide yang diusungnya, tetapi juga situasi pada saat itu dibangun. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih nggak istimewa, karena saya nggak punya kesempatan untuk korupsi. Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi, memang iklimnya sudah menunjang. Tapi pada saat beliau Al-Maghfurlah membangun Forum Demokrasi, suasana sangat otoriter. Punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus, kalau enggak punya nyali kan percuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliaulah yang menghapus dui fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan, bahkan terhadap istana negara. Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja. Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja, mulai berjas berdasi sampai sarungan teklekan, dari urusan tetek sampai urusan bengek. Kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar tinggi biayanya 20 miliar, bukan. Tapi karena dia aspiratif, dia menampung, dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat. Mari, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita, idola kita tidak lain Baginda Rasul. Ya Bu ya? Apa? Baginda Rasul. Kenapa Baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tuh kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena beliau manusia seperti kita nih. utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh enggak punya pikiran, Bu. Predispositionnya enggak sama. Ayam kok suruh nyontoh kucing? Ayam ya nyontohnya ayam. Manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak, makan enggak, apa duit enggak open, sama perempuan budak. Susah kan nyontohnya. Malaikat itu makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk tak. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Rasulullah manusia, utuh seperti kita. Kalau manusia diminta mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Cuma walaupun manusia, beliau itu basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi enggak seperti manusia pada umumnya. Di situ letak uswahnya. Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya enggak pernah tidur, itu bedanya. Tidur kita tidur keblek. Kalau sudah tidur total. Rasul tidur mata, hatinya enggak pernah tidur. Basyarun la kal basyar. Kita manusia. Kita berludah. Rasul manusia, beliau juga berludah. Ludah Rasul obat. Ludah Rasul obat. Di Goa Thor, Sayyidina Abu Bakar turun duluan bersihin goa. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau ada binatang berbisa, silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin goa. Betul, tangannya digigit kalajengking, Pak. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya memang di Arab kejadian itu. Ya udah dengerin aja kenapa sih? Ditahan saja oleh beliau. Sudah, ya Rasul silakan turun. Lama-lama di goa kelihatan juga tuh Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Mabaluka ya Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Enggak. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy? Orang kata enggak. Kenapa mukamu pucat? Tangan digigit kala jengking. Kenapa kau ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul. Biarlah saya tahu. Ah kau, siniin tanganmu. Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh. Diludahin. Sembuh. Ringkas saat itu juga. Ludah Rasul. Coba kita yang ngeludahin. Mungkin bengkak urusan. Bukan mungkin sembuh. Ya bacaan sih sama, bobot yang beda gitu. Ini kan zaman sekarang kita mau nyari keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru, Pak. Rasul ngajar, Mas. Saya ini jenderal, Pak. Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha, Pak. Rasul dagang, Bung. Saya ini mubalik. Rasul dakwah, Mas. Saya ini kepala rumah tangga. Rasul punya anak istri, Bung. Dan di dalam keseluruhannya, beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada, Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa, ikut lagi enggak kawin. Mubazir. Loh Pak, saya kalau kiai enggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai, Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Imam Busairi malah menggambarkan begini. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasam, yang dahsyat. Kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu. Baik di tengah tentara atau waktu sendirian. Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Ciganjur. Bo, orang banyak hebat. Tapi yang orang hebat banyak. Tapi yang hebat di mana-mana langka, Pak. Rasulullah ini lagi duduk hebat. Lagi tidur hebat. Lagi jalan hebat. Di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Udah susah nyari orang begini. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja dia gak ngelawan. Ini. Ini di depan istrinya dia gak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada tiga bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia enggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah. Ya Bu ya. Bu, sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Benar-benar. Benar-benar. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya. Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya, itu yang saya belum tahu. Bu, ibu kenal sama Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama ibu? Ngaku loh, ngaku. Orang ngaku sih boleh-boleh saja, cuma diakui apa tidak itu soal lain. Baik, terima kasih Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya terus sekali ya. Ini semua mungkin jadi satu pertanyaan juga bagi kita semua. Apakah ini juga salah satu penyebab mulai hilangnya karakter bangsa kita, khususnya karakter umat muslim di negara kita tercinta ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bapak Ibu dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Mohon maaf Pak Wali Kota Depok, agak kehalingan tadi, enggak kelihatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia. Menuju Islam rahmatan lil alamin dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya melihat berbagai negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya kok makin bersyukur lahir di Indonesia jadi anak Indonesia. Bu, sedikit wawasan kebangsaan dulu dah sebelum menuju rahmat. Indonesia kita ini besar. Besar enggak? 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah dua kalau itu masuk. Masya Allah. Untayan Zamrud Katulistiwa Hijau Ranau Subur Makmur Gemah Ripah Loh Jenawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Besar. Buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas. Ya Bu? Ada minyak. Ada lumpur. Ada batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Bu. Ini titipan Allah kepada kita, orang Indonesia, rakyat Indonesia. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan. Bu, kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik, memelihara kemajemukan. Coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Itu Pak Tuh yang ngomong tuh. Aduh, mat. Tapi yang penting, kemajemukan. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah, gak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Inilah komitmen keindonesiaan. Coba masyarakat masjid. Lo dari mana? Dari Kidul, Mang, pada mulon. Lu dari mana? Dari Wetan, Madep Ngulon. Lu dari mana? Dari Kulon, Madep Ngulon juga lu. Kita ini bineka, tapi tunggal. Kita ini beragam, tapi oleh Islam, Islam memperkuat semangat nasionalisme ketika Rasul mengajarkan hubbul watan minal, cinta tanah air bagian dari iman. Lah tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begini luhur, cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong mengentalnya semangat nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Oleh karena itu, Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil. Mulai sesama makhluk manusia, baik kepada makhluk Allah di luar manusia. Sekarang ini kan alam kurang ramah dengan kita karena kita juga tidak ramah kepada alam. Bu, yang gampang deh nih. Sebentar ya, pakai bahasa Ciganjur, Bu. Bu. Satu hari kampung saya kebanjiran. Air masuk ke rumah. Saya ribut, ini masih zaman ada engkong saya. Engkong, tahu engkong? Kakek. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Kata engkong saya, "Biarin. Bukan salah air." Habis, salah lo. Salah kita bagaimana, Kong? Lo tempat air lo tempatin. Yang punya datang pun kagak ngerti. Tempat gua di sini kenapa ada lo? Bu, engkong saya enggak makan bangku sekolahan. Tapi wise. Berpikir pada tatanan keseimbangan. Air kan bukan musuh. Air pan teman. Teman kan kudu punya tempat. Nah kalau tempatnya kagak punya, apa dia enggak ngayap masuk ke rumah kita? Air kasih tempat. Oke, baik Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Sepertinya ini sudah ada yang bergabung sama kami lalu interaktif ingin bertanya sama Pak Kiai seputar dengan tema kita kali ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa di mana ini, Bu? Dengan Ibu Ritonga, saya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ibu Ritonga, Pulau Mas, Jakarta Timur. Silakan Ibu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya begini. Terkait dengan baginda Rasulullah. Kalaulah ketika beliau dulu hidup, itu kekerasan atau apa namanya tindakan yang mungkin dibilang sedikit aktif gitu ya, itu jelas musuhnya itu benar-benar orang kafir. Lalu di sejarah yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita boleh juga melakukan kekerasan atau menegakkan kebenaran itu. Sedangkan yang kita hadapi sekarang kan tidak seperti dahulu, Ustaz. Sekarang ditabur itu oleh justru orang-orang yang seperti Ustaz tadi bilang mengaku Islam. Dan jelasnya lagi, yang mengaku itu adalah para pemimpin kita, penegak keadilan kita, penegak hukum kita. Nah itu bagaimana, setahu saya yang bodoh ini, saya belum pernah mendapatkan kisahnya gitu, Ustaz. Karena kalau ditekan terus juga bagaimana gitu. Maka sehingga terkait ini kebetulan di tempat juga Al-Marfura gitu ya, beliau saja yang menebarkan semangat kebangsaan itu tantangannya justru dari kita sendiri begitu loh, dari kaum kita umat Rasulullah sendiri gitu loh ya. Jadi sebatas mana sih kita boleh melakukan kekerasan gitu untuk menegakkan kebenaran. Terima ya. Kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ritonga, nanti akan dijawab oleh Pak Kiai Jajanuddin MZ. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Ketika pertama ku jumpa Itu gua. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan proses pemaksulan presiden tidaklah mudah. Dalam orasi ilmiah terkait masalah konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia siang ini, Mahfud mengatakan DPR harus memutuskan pemaksulan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 yang hadir harus menyetujuinya. Kemudian pemaksulan itu harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK bertugas memberi penilaian hukum. Jika para hakim konstitusi berpendapat presiden melanggar hukum, maka hal itu akan diputuskan oleh MK. Kalau betul presiden mau dijatuhkan, maka keputusan DPR tentang itu harus dimintakan penilaian hukum dulu ke Mahkamah Konstitusi. Oke, misalnya DPR berpendapat, ya, DPR berpendapat bahwa ini wakil presiden atau presiden bersalah. Oleh sebab itu harus diturunkan dari jabatannya karena telah terbukti melakukan salah satu dari 5 hal, yaitu terlibat korupsi, terlibat penyuapan, terlibat pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan tercela, terbukti di DPR. Mari kita jatuhkan presiden ini. Nah, DPR itu harus menyatakan itu dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari anggota DPR dan 2/3 dari yang hadir setuju. Kalaupun DPR itu setuju, minta dulu pendapat Mahkamah Konstitusi. Itu DPR itu kan politik, yang sekarang hukum dulu. Hukumnya bagaimana? Benar enggak presiden itu melakukan salah satu 5 hal itu tadi? Nah, kalau MK mengatakan benar, silakan lanjutkan impeachment. Tapi kalau MK mengatakan tidak benar, tidak terbukti, maka impeachment harus dibuktikan. Demikian kabar terkini, terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku, Islam dan Semangat Kebangsaan. Ya, ini adalah satu judul yang kami angkat. Memang walaupun tadi saya sempat lihat dari Facebook kami, ya, Facebook Damai Indonesiaku, ada juga yang tidak setuju dengan tema tersebut. Tetapi memang ya perlu diakui bahwa awal mula bangsa kita ini juga tidak lepas dari peran ulama, di mana pergerakan pemberontakan pada zaman VOC itu pun juga dilakukan oleh para ulama-ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Islam. Contohnya misalnya Sumatera Barat, ya, ada Imam Bonjol, terus ada Pangeran Diponegoro, terus juga masih ada lagi Sultan Babullah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali, ya, karena bicara mengenai perjuangan Islam seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ritonga tadi kepada Pak Kiai, ya. Kita mempelajari bahwa Rasul sendiri dalam perjuangan, dalam peperangan juga ada kalanya melakukan kekerasan. Cuman kekerasannya seperti apa? Apakah betul kekerasannya itu menghalalkan segala cara? Menghalalkan terjadinya pembunuhan? Atau memang betul? Memang disahkan melakukan kekerasan dalam perjuangan Islam, Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan pertanyaan dari Ibu Ritonga tadi, Pak Kiai. Silakan, Pak Kiai. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati. Watak pokok dari Islam adalah rahmatan lil, rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaedah-kaedah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu lebih disukai Allah, dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia, tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu gak salah ditempeleng, tempeleng lagi dia, sekeras dia menempeleng kamu, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala. Bu, gak salah sih orang nempeleng kita, kita tempeleng lagi, sekeras dia nempeleng kita, itu manusia namanya. Tapi kalau mau jadi malaikat, maafin. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang baik, kan seri aja itu mah. Emang kudunya begitu. Hei. Emang kudunya begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar. Tidak serta-merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak benar, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun, kalau agama kita dihujat orang, jengkel enggak? Jengkel enggak? Sama dong. Ya, yang kita enggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong, tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nek saya digituin orang enak gak? Gak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu, bu. Jadi saya kira itu ya. Dibiarkan, dipribiarkan manusia jadi manusia, balas suatu kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, baik. Kebetulan Pak Kiai mungkin bisa silakan duduk Pak Kiai. Kami persilakan duduk. Kebetulan di sini ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, ya, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, hadir juga, ya, ada Bapak Wali Kota Depok, ya, Bapak ada Nur Mahmudi Ismail di sini, dan juga ada Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni. Ini memang khusus sekali Mbak Yeni, di mana kita hari ini hadir di daerah Ciganjur sebenarnya. Ini adalah untuk mengenang dan juga mengingat ketokohan seorang Gus Dur. Dan sebenarnya antara Gus Dur dan acara ini, Damai Indonesia, gue ini ada keterikatan yang sebenarnya cukup kuat, ya. Kenapa kamu mengatakan gitu? Karena 10 hari sebelum Gus Dur berpulang, ya, itu Gus Dur sempat melakukan telewicara bersama kita di sini, di Damai Indonesiaku. Di mana Gus Dur memberikan pesan-pesannya kepada pemimpin bangsa, ya, nanti itu nanti kita akan tayangkan di sini. Tetapi Mbak Yeni sendiri sebagai seorang anak, figur Gus Dur itu seperti apa Mbak Yeni? Terima kasih Mas David. Figur Gus Dur adalah orang yang memang berjiwa kebangsaan dan selalu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan kepentingan beliau sendiri. Bahkan kepentingan keluarga itu nomor 4. Yang pertama buat beliau itu prioritas kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, baru kepentingan keluarga, terakhir baru kepentingan beliau sendiri. kepentingan keluarga jadi, malah terakhir ya. Malah terakhir. Oh. Kepentingan beliau sendiri, diri beliau sendiri ditempatkan paling bawah itu sosok Gus Dur. Nah, dalam melaksanakan aktivitas beliau ya, terutama dalam dimensi politik maupun dalam dimensi sosial, perjuangan-perjuangan beliau di masyarakat itu kaitannya dengan kebangsaan ya, dengan semangat kebangsaan. Beliau selalu mendasarkan tindakan-tindakan beliau itu pada kaidah fikih yang tadi diceritakan oleh Pak Kiai Zainuddin Amzat, yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini yang selalu menjadi pegangan beliau dan selalu diingatkan oleh beliau kepada seluruh pemimpin bangsa. Yaitu artinya kira-kira bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berpegang atau harus bertujuan kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi rakyat itu harus makmur, rakyat harus sejahtera, baru seorang pemimpin itu dikatakan berhasil. Subhanallah. Itu yang menjadi pegangan Gus Dur. Lalu tadi menyambut sekaligus menanggapi apa yang ditanyakan oleh penelpon Ibu Tonga ya, soal soal perdamaian dan juga orang yang menentang dari apa yang dilakukan Gus Dur, justru datangnya dari umat Islam katanya. Iya, tidak apa-apa ya. Tadi Pak Kiai juga menyatakan dengan sangat arif sekali mengenai bagaimana Islam memandang kekerasan. Gus Dur itu sering sekali mengatakan bahwa memang dalam Islam sangat dibatasi ruang gerak kita untuk melakukan kekerasan. Ya, sebetulnya begitu. Ada hal-hal tertentu yang membolehkan kita ya untuk mempertahankan diri kita sendiri, seperti yang dikatakan Pak Kiai Zainuddin Amzat. Salah satunya adalah ketika diusir dari rumah misalnya. Nah, itu syarat yang sangat berat bagi seorang muslim untuk kemudian boleh melakukan kekerasan. Tetapi kalau bisa memang kemudian seyogianya dia berpegang kepada kaidah fikih yang lain, yaitu la darara wa la dirar. Janganlah kamu menyakiti dirimu maupun orang lain. Jadi memang Islam itu sudah mengatur ya supaya kita jangan mudah untuk terjebak pada aksi-aksi kekerasan. Islam itu seyogianya pada dasarnya intinya sebetulnya menganjurkan perdamaian. Nah, inilah yang diyakini betul oleh Gus Dur sebagai pengikut Rasulullah SAW. Betul-betul diyakini beliau ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin, Islam buat semua. Ya, terutama di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas harus bisa melindungi yang minoritas. Islam yang bisa melindungi semua suku bangsa, semua etnik, semua agama. Nah, itu yang dicoba ditegakkan oleh Gus Dur. Terima kasih Mbak Yeni. Nanti kita akan bicara lagi lebih banyak lagi mengenai Gus Dur, dan juga tidak hanya itu, nanti Kiai Haji Zainuddin Amzat juga akan berbicara juga mengenai figur pemimpin ya. Katanya ada yang mengatakan juga ini melalui Facebook ya. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Pak Kiai, kenapa sih para pemimpin di Indonesia tidak bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah yang mampu membawa rakyatnya ke kebahagiaan dunia dan akhirat? Anda ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One, memang menarik sekali ya jika kita bicara mengenai rahmatan lil alamin. Islam itu seharusnya membawa kedamaian di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia ini kok gak tentram-tentram, gak damai-damai. Sampai ada kawan saya ini melalui Facebook Damai Indonesia, aku mengatakan bahwa apa karena figur pemimpinnya kali? Karena pemimpin kita ini tidak bisa membawa kedamaian buat bangsa kita. Jadi tidak bisa memberikan contoh maksudnya. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum nanti kita masuk ke tausiah dari Pak Kiai, saya akan mengajak Anda ya untuk menyaksikan cuplikan tayangan Damai Indonesiaku pada tanggal 20 Desember 2009 yang waktu itu disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Di sini Gus Dur bicara banyak mengenai keadaan bangsa dan juga seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin bangsa. Kita saksikan sama-sama. Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Gus Dur, sehat? Baik-baik. Alhamdulillah. Bagaimana Gus Dur pada saat memimpin bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala kemampuannya, haknya Presiden ya untuk bisa menentukan apa yang terbaik buat bangsa ini, tetapi Gus Dur akhirnya memilih untuk mengalah mengikuti keinginan rakyat. Kira-kira apa Gus Dur yang membuat Gus Dur mau melakukan hal itu Gus Dur? Maaf, saya ikut kehendak rakyat. Ya. Mengikuti kehendak FL. Kalau melihat keadaan saat ini di mana rakyat sudah banyak yang berteriak Gus tentang keadaan Indonesia yang sudah morat-marit ya, banyak orang yang sudah diminta oleh rakyat, diminta oleh anggota dewan untuk melakukan ini itu dan segala macam, tapi sepertinya memilih untuk menggunakan kekuasaannya atau juga kekuatan untuk bisa mempertahankan posisinya. Ini bagaimana Gus memandang hal ini Gus? Proses belum berjalan dengan baik Gus? Ya tahu proses. Oh, ini sebuah proses, ya. Baik, Gus, kira-kira apa yang harus bangsa ini maknai, Gus, khususnya dalam rangka tahun baru Hijriah ini, 1431 Hijriah, agar bangsa Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik, Gus? Kiri, bisa membagi menjadi dua. Satu melihat contoh Rasulullah. Ya. Dari keadaan kita sendiri. Oh, dari diri kita sendiri, ya. Baik, Gus Dur, yang terakhir, Gus. Kira-kira apa saran atau juga masukan bagi pemerintah saat ini agar bangsa Indonesia dan juga mungkin masukan juga buat kita semua yang menyaksikan acara Damai Indonesia ini agar bangsa kita benar-benar bisa keluar dari krisis nih, Gus Dur? Ya, jujurlah. Jujurlah. Jujur. Adillah. Adillah. Biarlah perasaan hukum itu. Dan taat hukum, jujurlah dan adillah dan juga harus taat hukum. Terima kasih banyak ya. Gus Dur. Semoga ya, Gus Dur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita tadi sudah menyaksikan potongan peristiwa ya pada saat kita melakukan live Damai Indonesiaku tanggal 20 Desember 2009 itu 10 hari sebelum Gus Dur wafat. Jujurlah, adillah dan taat hukum. Mbak Yeni mungkin bisa menanggapi Mbak Yeni sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Kiai. Silakan Mbak Yeni. Iya, memang saya ingat satu peristiwa ya yang sangat membekas dalam diri saya. Ketika beliau dulu proses dilengsarkan, kemudian banyak sekali para pengikut Gus Dur lah katakanlah ya, datang semua ke Jakarta. Mereka menyatakan ingin berjuang untuk Gus Dur, bahkan siap untuk berkorban jiwa untuk beliau. Iya. Banyak sekali waktu itu, mungkin ribuan orang yang datang ke Jakarta. Oleh Gus Dur malah disuruh pulang. Hah? Disuruh pulang. Mereka disuruh pulang dan dikatakan oleh Gus Dur, kalian kalau mau protes silahkan, tetapi harus dengan damai. Tidak boleh merusak, apalagi menyakiti orang lain. Lalu Gus Dur mengatakan, tidak ada kekuasaan yang begitu berharga sampai harus dipertahankan dengan darah. Itu kata beliau. Saya yang mendengar waktu itu jadi ikut menangis juga terus terang Mas David. Nah itu contoh paling mudah ya dari keteguhan Gus Dur dalam mempertahankan prinsip untuk mempertahankan perdamaian. Subhanallah, mudah-mudahan ini juga dicontoh juga bagi para pemimpin kita. Nah untuk itu bicara mengenai figur pemimpin, mungkin lebih tepat jika Pak Kiai Haji Zainuddin MZ juga bisa menjawab keresahan hati kita dan juga pertanyaan dari kawan kita tadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan bangsa kita ini? Kenapa para pemimpin kita kok tidak bisa membawa bangsa ini ke arah kedamaian? Padahal tadi Gus Dur juga sempat menyampaikan, almarhum mengatakan bahwa jujurlah, adillah, dan taat hukum. Silakan Pak Kiai. Bapak Ibu, pemirsa TV One, menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah itu kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Lagunya Bruri itu bagi. Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara.

Betul ya, Pak ya? Cara pandang yang salah, Pak ya? Satu hal, Nabi itu tidak pernah berperang atas dasar perbedaan akidah, perbedaan suku, perbedaan pendapat. Tidak pernah? Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah, tidak pernah berperang karena perbedaan pendapat, perbedaan akidah, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetaplah di Damai Indonesia. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Walaupun sekarang kita sudah masuki segmen 7 ya, sudah masuki segmen terakhir ya, dua segmen terakhir di acara Damai Indonesiaku. Tapi sebelumnya, kita masih bicara mengenai masalah Islam dan juga semangat kebangsaan. Di segmen terakhir kita sempat menyinggung mengenai masalah figur kepemimpinan. Contohnya tadi adalah Gus Dur ya, yang mengingatkan kepada kita semuanya termasuk para pemimpin bangsa ini harus jujur, adil, dan taat hukum. Kebetulan bicara mengenai pemimpin, di hadapan saya juga ada pelaksana nih yang saat ini juga masih memimpin ya, yaitu Bapak Nur Mahmudi Ismail. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bapak mungkin bisa bicara mengenai masalah pemimpin sedikit, Pak. Silakan, Pak. Apa sih kesulitannya pemimpin ini untuk bisa menegakkan kebenaran pada saat ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pada hakikatnya, dikala kita diberi amanah untuk memimpin satu wilayah, misalnya di Depok, kita berhadapan dengan seluruh permasalahan. Dimulai dari orang yang mau nikah, bayi yang mau lahir, orang yang sedang sakit, sampai kepada orang yang mau meninggal atau pasca meninggal juga. Ya. Nah, dari keadaan ini kita akan berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, ya, mulai dari sisi kesehatannya, ya, pendidikannya, kemudian juga kesejahteraan ekonominya. Sulitnya apa sih, Pak? Untuk sulitnya apa gitu? Maksudnya pada saat kita berusaha menegakkan kebenaran, sulitnya dari sisi pemimpin apa kira-kira, Pak? Kalau ditanya sulitnya sebenarnya adalah memulai dari diri sendiri. Nah, memulai dari sendiri sudah. Contoh ya, Pak ya, panutan gitu ya. Oke, ya, baik, ini jadi satu catatan buat kita semua. Kenapa saya tanyakan begini ya? Karena dari tadi kita melihatnya dari sudut pandang rakyat, tapi dari sudut pandang pemimpin nggak ada, ya kan? Nah, ini satu teguran buat kita semua dan juga renungan untuk kita semua dan juga bagi para pemimpin untuk memulai dari diri sendiri, termasuk diri kita, ya, tidak hanya menyalahkan orang lain. Oke, Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa menanggapi Pak Kiai. Kira-kira Islam pada saat ini di Indonesia ya, yang diharapkan kedepannya adalah Islam yang bentukannya seperti apa? Bentuk pemahaman Islam seperti apa yang diharapkan bisa dipahami oleh rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Islam? Silakan, Pak Kiai. Ya. Bapak Ibu hadirin, saya mulai dulu dengan masalah pemimpin. Buat kita yang suka ngaji, fikih udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam tuh syarat pertamanya a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam. Yang paling alim. Bukan yang paling tua. Paling alim. Artinya apa dalam konteks berbangsa? Yang paling tahu urusan. Lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsohohum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim enggak pelok, yang enggak pelok jadi imam. Sebab enggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Pak, ini imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Enggak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum. Ngikutnya ikhlas gitu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih. Fasih itu nyambung. Bu. Makanya Rasul ajarkan, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum gak sama kekuatannya. Ini makmum gak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini gak pas, gak bisa tahu keadaan makmumnya. Bu, tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Ini imam gak aspiratif nih. Makmum ikut sih ikut, tapi ngancem. Paling sekali ini gua sholat di sini, besok gak bakalan balik lagi. Itu imam kayak begitu sekali doang dipilih. Bu, kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Aktsaruhum sinnan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijratan. Ini dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis, yang zahir batinnya Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain. Awaluhum hijratan, yang lebih nasionalis. Loh, kalau bahasa saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh pizza, hamburger, McDonald, Kentucky udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikroan aja kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan. Itu dulu. Jadi, maksudnya jadi pemimpin yang suka makan ongol-ongol gitu, Pak Kiai. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, tentunya nanti akan kita dengar kesimpulan seperti apa. Mbak Yeni juga nanti mungkin akan bicara juga. Jangan kemana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, memang cukup menarik sekali perbincangan kita, di mana tadi diawali dengan sebuah pertanyaan, ya. Katanya umat Islam Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan kita semua sepaham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kenapa faktanya negara kita kok tidak tentram-tentram? Permasalahan selalu saja muncul, bahkan selalu erat kaitannya dengan kekerasan. Tadi sudah mulai terjawab satu persatu, sudah mulai diurai dari mulai masalah diri kita sendiri, masalah kepemimpinan, termasuk juga tiga hal yang disampaikan oleh Gus Dur tadi, almarhum Gus Dur, yaitu mengenai masalah kejujuran, keadilan, dan taat hukum. Renungan untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini, mungkin kami berikan kesempatan kepada Mbak Yeni, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga. Silakan. Dalam kesempatan ini kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang tanpa henti mengirimkan doa serta simpati dan belasungkawa kepada kami sekeluarga atas kepergian Gus Dur. Dan kami berharap bahwa kita semua bisa melanjutkan cita-cita Gus Dur untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang melindungi semua warga bangsanya, Indonesia yang pemimpinnya adil dan jujur. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, Mas. Terima kasih banyak, Pak Yeni. Pak Kiai, di akhir acara ini mungkin Pak Kiai bisa menyimpulkan kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai, sebagai anak bangsa agar bangsa Indonesia ini benar-benar bisa, khususnya umat Islam, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan tercipta Islam dan juga bangsa kita yang rahmatan lil alamin. Silakan. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai, dari perbincangan kita hari ini, pertama, bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya, sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan yang kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlebih dari itu semua, tentunya kita umat Islam, mari kembali lagi mengkaji dan juga mempelajari agama Islam, agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya David Alik undur diri di hadapan Anda, dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih kepada Bapak Masdar Farid Mas Udi, dan juga terima kasih Bapak Lukman Hakim, terima kasih kepada Bapak Nur Mahmudi Ismail. Terima kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari Rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.